نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواتي في الله عزكم الله. Melanjutkan daripada perkara yang ke-38 dari perkara-perkara yang tersebut dalam adab zifaf, kejadian-kejadian yang menyelisih syar'i pada saat pelaksanaan pesta pernikahan atau walimatul arus. Perkara pertama, yakni ta'liqu suwar, menggantungkan foto. Dalil-dalilnya telah disebutkan dan telah dibahas oleh Syekh Al-Albani rahimahullah secara panjang lebar. Kemudian perkara kedua adalah satu rujudron bisujjan, menutup tembok dengan sajadah, dengan tirai-tirai, dengan kain. Ini juga telah disebutkan dalil-dalilnya. Kemudian yang ketiga, nadful hawajib wa ghairiha, mencukur daripada rambut alis dan semisalnya. Dan yang keempat, tadmimul adfar wa itolatuha, mengecat kuku-kuku, baik kuku tangan maupun kuku kaki, serta memanjangkannya. Dan yang kelima, ini perkara yang terakhir kita bahas, halqul liha, kebiasaan yang sering dilakukan oleh pihak mempelai pria dengan mencukur habis jenggotnya. Maka ini perkara menyelisih daripada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk di dalamnya adalah taghyirun li khalqillah, merubah daripada penciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini telah dibahas pertemuan sebelumnya. Kemudian yang kedua, itu merupakan bentuk daripada mukhalafatu amri, menyelisih perintah Rasul. Yang Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan adalah a'ful liha, lebatkan daripada jenggot. Anhikus syawarib, potong syawarib. Dan terkait dengan memotong daripada kumis, pada pertemuan lalu kita telah sebutkan adanya dua pendapat dalam permasalahan ini. Pendapat yang pertama, mereka menyatakan yang sunnah adalah dihabiskan semuanya. Dan ini merupakan mazhab Abu Hanifah, juga ulama-ulama yang berpendapat dengan pendapat beliau dari kalangan Hanafiyah. Artinya tidak semua daripada mazhab Abu Hanifah sependapat dengan beliau. Dan mereka telah membawakan dalil-dalil dalam perkara ini. Di antara dalil-dalilnya telah kita baca pada pertemuan yang telah lewat. Kemudian tersisa pembahasan pendapat yang kedua serta dalil-dalilnya. Pendapat yang kedua menyatakan bahwasannya yang disunahkan adalah mencukur, yang disunahkan adalah memotong daripada asyawarib, memotong daripada kumis, bukan menghabiskannya, bukan mencukurnya habis. Adapun mencukur sampai habis, ini perkara yang dibenci. Dan ini merupakan madhab daripada Malikiyah dan Syafi'iyah. Dan juga sebagian daripada madhab Hanabilah. Bahkan Al-Imam Malik dalam perkara ini bersikap cukup keras, sebagaimana kemarin telah disebutkan. Dan nanti kita akan sebutkan atsar yang lain terkait dengan ucapan Al-Imam Malik. Pendapat yang kedua ini berdalil dengan beberapa adillah, dalil-dalil. Di antaranya adalah yang pertama hadis tentang fitrah. Al-fitrah itu khamsun. Fitrah itu ada lima. Disebutkan di situ di antaranya adalah qassus syarib, memotong daripada kumis. Dengan kalimat qass artinya memotong, bukan menghabiskan, bukan hal, hal besar bukan, tetapi qassus syarib. Ini yang pertama, dalil daripada pendapat kedua. Hadis Abu Hurairah dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim bahwasannya perkara tersebut merupakan sunnah atau fitrah pada manusia. Kemudian dalil yang kedua, hadis Mughirah bin Syu'bah. Hadis Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Mughirah menyatakan kana syaribi wafa. Dahulu kumisku ini pernah lebat. Faqassahu li, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala siwak. Lantas Rasul sallallahu alaihi wasallam memotongnya untukku. Ini pada bagian untuk digunakan siwak, artinya sesuatu yang menutup pada bibir itu dipotong, tidak boleh melebihi daripada garis bibir yang merah itu, bagian merah garis bibir tidak boleh melebihi daripada itu untuk dipotong dan dirapikan. Hadis dikeluarkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Syaikh Al-Albani rahimahullah. Dan disebutkan kepada Al-Imam Malik bin Anas bahwa sebagian orang mereka melebatkan, mereka menghabiskan, yakni mencukur habis syawarib mereka, bulu-bulu kumis mereka. Maka Al-Imam Malik mengatakan yang bagi anjudrok manson adali, pantas untuk dipukul orang yang melakukan itu. Falaisa haditsun Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ihfa. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak terkait dengan menghabiskan daripada rambut kumis. Walakin yubdi harfas syafatain wal fam. Akan tetapi menampakkan bibir daripada pinggir-pinggir dua bibir, pinggir-pinggir daripada bibir dan mulut. Dan Imam Malik juga mengatakan halqus syarib bid'ah dhaharat fil nas. Mencukur habis syarib itu adalah bid'ah. Mencukur habis kumis itu adalah bid'ah yang muncul pada manusia. Beliau juga mengatakan laisa ifa'u syarib halqu, bukan maksud daripada ifa'u syarib, yakni perintah Rasul afu syawarib itu, bukan maksudnya adalah mencukup habis. Wa ara'u adab man halaqa syaribah, bahkan aku berpandangan untuk diberi pelajaran orang yang menghabiskan kumisnya. Halquhu minal bidah, menghabiskan daripada kumis, bulu kumis itu termasuk dari bagian bidah. Dan kemarin telah kita baca atsar terkait dengan Umar bin Khattab, di mana beliau kumisnya panjang lebat tetapi tidak menutupi daripada bibir beliau, bahkan bisa dipilih kumisnya tersebut, bisa dipilih apabila ada sesuatu yang membuat beliau bersedih atau marah, beliau meniup-niupnya dan memilihnya. Berkata An-Nawawi rahimahullah dalam Majmu' Syarhul Muhaddab, "Tsumma dhabitu qassis syarib." Kemudian patokan untuk dikatakan qassis syarib, potong daripada kumis. Itu patokannya sampai mana? An yuqas hatta yabrua tarfus syafah. Untuk dipotong sampai tampak daripada garis-garis pada bibir. Wala yakufuhu min asli, bukan menghabiskan sampai pangkalnya. Hada madhabuna, ini madhab kami, ini Syafi'iyah. Dan semana dengan ini apa yang disebutkan oleh para ulama Hambali, Hanabilah. Al-Bahuti menyatakan wa sunnah abu syarib au qasu tarafih wa hafuhu aula nassan wa huwa al-mubalagha fi qasi. Dan disunahkan untuk memotong daripada kumis atau menguranginya sampai pada bagian ujung-ujung bibir kita, dan memotong lebih pendek itu lebih utama. Artinya batasannya adalah memotong pada bagian batas bibir sini, ini dipotong. Kalau lebih pendek lagi, dipotong lebih pendek lagi sehingga akan cukup lama nanti tumbuhnya, ini itu lebih utama. Dan itu dimaksud dengan hafus syarib. Dalam hadis jazus syarib, hafus syarib, itu artinya bukan menghabiskan, tetapi artinya adalah memotong pendek, dipendekkan. Semakin pendek semakin bagus, tetapi bukan dihabiskan. Kalau Al-Bahuti menyatakan bahwasannya ikhfa'us syarib, ikhfa'us syawarib antubaligha fi qasiha. Ikhfa'us syawarib itu artinya bersungguh-sungguh dalam memotongnya. Demikian pula yang diucapkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Sehingga kesimpulan daripada penjelasan-penjelasan ini semua, bahwa memotongnya itu masyru', disunnahkan, dan terhasilkan dengannya aslus sunnah, asal daripada sunnah sudah terjalankan. Adapun kemudian bersemangat dalam artian mubalaghah fi qasih, yakni bersungguh-sungguh dalam memotongnya sampai yakni tipis, tidak sampai habis ya, sampai tipis, maka itu lebih utama dan dengannya lebih sempurna sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini penjelasan daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ibnu Taimiyah menyatakan wa tasulu sunnah bi qasih, dan terhasilkan sunnah dalam artian terjalankan sunnah dengan cara memotongnya. Hatta yadwal itar, sampai tampak itar. Wa huwa tarfus safah. Itar itu artinya adalah tarfus safah, pinggir-pinggir daripada bibir sampai tampak. Jadi jangan sampai tertutupi oleh kumis. Wa kullama ukhida fawqa dhalik fa huwa afdal. Dan lebih daripada itu maka itu yang lebih utama. kalau sampai lebih maka itu lebih utama. Artinya lebih tipis lagi itu lebih utama. Nas alaih, ada nas atasnya. Ini jazu aku, itu kalimat artinya adalah mubalaghah fil qasd. Jazu syawarib, anhikus syawarib, arti-arti yang digunakan oleh pendapat pertama kemarin kita sebutkan. Lafaz yang digunakan untuk kemudian menyatakan yang lebih utama adalah mencukurnya habis, dan itu keliru. Karena kalimat jazu, afu dan sebagainya itu artinya mubalaghah fil qasd, bukan artinya halq, menghabiskan. Tayyib, wala yustahab halqu. Ini lanjutan daripada ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan tidak disenangi, bukan disunahkan lagi kalau kemudian sampai dicukur habis, dikerok habis gitu, itu bukan sunnah yang seperti itu. Li'anna fi lafdil Bukhari ani bni Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal anhiku sawarib wa'akul liha. Ini karena berdasarkan lafaz dalam Sahih Bukhari dari Ibnu Umar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda anhiku sawarib. Anhiku itu sekali lagi artinya adalah mubalaghah fil qasd. Anhiku sawarib wa'akul liha. Bersungguh-sungguhlah dalam potong kumis dan lebatkan jenggot kalian. Demikian ucapan daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Syarhul Umdah. Dan yang seperti ini dilakukan oleh sebagian daripada jamaah minas salaf yang terdapat dalam Athar. Disebutkan oleh Al-Baihaqi dalam As-Sunanul Kubra dengan sanadnya an syarah bil ibn al-Khawlani ra'aitu khamsah min ashabi Rasulillah, salah seorang tabi'in, syarah bil bin Muslim al-Khawlani rahimahullah mengatakan aku melihat 5 min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaqussuna sawaribahum wa yaquna lihahum, mereka memotong qas kumis-kumis mereka dan melebatkan jenggot mereka. Abu Umamah Al-Bahili wa Abdullah bin Bisr wa Utbah bin Abd As-Sulami wa Al-Hajjaj bin Amir As-Sumani wa Al-Miqdad bin Ma'di Karim Al-Kibi kanu yaqussuna sawaribahum ma'a tawfis safah. Semuanya mereka itu memotong kumis-kumis mereka sampai batas daripada garis bibir. Dipotong sampai batas garis bibir. Ini pendapat yang kedua dan ini pendapat yang rajih. Pendapat yang rajih dari dua pendapat yang ada. Dan mereka, pendapat jumhur ya ini ya, kalau kita melihat, mereka menjawab daripada dalil-dalil yang digunakan oleh pendapat pertama kemarin bahwa yang dimaksudkan dengan al-ihfa dan al-inha dalam hadis yang mereka pakai, ahkus syawarib, anhikus syawarib, jazus syawarib, kayak gitu lafal-lafalnya, itu semua maknanya adalah qasu tarfis sya'r alladzi 'ala syafah, maksudnya adalah memotong ujung daripada rambut yang menutupi bibir. Walaisa halqu asfis sya'r, bukan mencukurnya habis sampai pada pangkalnya sebagaimana yang telah disebutkan tadi dalil-dalilnya. Ibn Qasim meriwayatkan dari Malik, Al-Malik mengatakan tafsir hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam anna tafsir hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ihfa'is syawarib innama huwa al-yabdul itar. Tafsir daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintah beliau untuk ihfa'us syawarib, itu maksudnya adalah memotongnya sampai tampak garis-garis bibir. Wa huwa mahmarra min tafis safa. Itar itu artinya adalah apa yang merah daripada garis-garis bibir, daripada ujung daripada bibir. Tarf tarfus safah. Wal itar jawanibul fam, dan itar adalah sisi kanan dan kirinya mulut. Itu penjelasan yang sangat wadih, sangat jelas. Dan mereka adalah ahlu lughah dalam perkara ini. Dan juga An-Nawawi mengatakan dalam Majmu' Shahhul Muhadzab, menjelaskan secara lughah makna daripada afu, anhiku, jazu, asawarib. Semua lapat-lapat tersebut, ya, wa hadhihi riwayat mahmulah indana 'alal haf min tafis safah. Dua ini semuanya dibawa kepada makna memotong daripada ujung-ujung bibir. La min asli sya'ar, bukan memotong, bukan mencukur habis pangkal dada rambut. Jadi al-ihfa dan al-inha itu secara bahasa itu maknanya bukan al-izalah al-kulliyah. Tapi maknanya adalah izalatu ba'd. Menghilangkan sebagian itu sudah inha. Ihfa. Sebagaimana hal tersebut disebutkan oleh para ulama, di antaranya Abul Walid Al-Badi dalam Muntaqah Sarah Muwatta', inhaqus syai' la yaqtadi izalah jami'ihi. Inhaqus syai', ya, adhiku perintah dari Rasul, inhaqus syai' itu tidak mengharuskan untuk dihilangkan semuanya. Wa innama yaqtadi izalatu ba'dih, tetapi yang tertuntut adalah menghilangkan sebagiannya. Jadi maksud daripada al-inha dan al-ihwa itu adalah mubalaghah fil qas. Sebagaimana telah lewat penjelasan banyak dari kalangan para ulama tadi. Masihnya lagi penjelasan-penjelasan yang lainnya terkait dengan sisi bahasa. Tayyib. Sehingga dari sisi ini sangat amat jelas keunggulan pendapat yang menyatakan bahwasanya maksud daripada perintah untuk memotong kumis bukan menghabiskan, bukan mencukurnya, tetapi merapikannya untuk menampakkan daripada bibirnya. Batasnya adalah garis bibir paling atas, garis bibir ini batasnya, untuk selalu tampak, jangan sampai tertutup oleh rimbunnya rambut kumis kita. Dan berdasarkan ini fatwa-fatwa dari para ulama, di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau menyatakan dalam majmu' fatwa beliau, al-afdal qassus syarib kama ja'at bi sunnah. Yang afdal adalah memotong kumis sebagaimana datang dengannya as-sunnah. Wa amma halquhu falaisa minas sunnah. Adapun mencukurnya, menghabiskannya, maka itu bukan bagian daripada sunnah. Wa qiyasu ba'dihi masru'iyyata halqihi 'ala halqi ra's fi nusuk, qiyasun fi muqabalatin nas. Adapun pengkiasan sebagian mereka, ini dalil kemarin kita sebutkan, dalil yang pertama, ya. Mereka mengkiaskan disyariatkannya untuk dipotong habis, dicukur sebagaimana apa yang dilakukan pada saat halqur ra's di dalam ibadah haji atau ibadah umroh. Ibadah haji atau ibadah umroh yang disunahkan dan yang lebih utama adalah halq, memotong habis rambut kepala. Qasr itu boleh, ya, dan mencukupi untuk ibadah haji ataupun umroh, tetapi yang lebih utama adalah al-halq. Muhalliqina ru'usakum wa muqassirin, dengan halq ataupun dengan qasr. Akan tetapi yang lebih utama adalah halq, maka demikian pula terkait dengan kumis. Nah, ini kias, berarti mereka mengkiaskan. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, adapun pengkiasan sebagian mereka, kumis itu dipangkas habis seperti halnya di saat ibadah haji, maka ini adalah kias fi muqabalatin nas, kias yang berlawanan dengan nas. Fala ibrata bihi, maka tidak teranggap dengannya. Wa li hadza qala Malik anil halq innahu bid'ah dhaharat fin nas. Karenanya Malik menyatakan bahwa mencukur habis kumis itu adalah bid'ah yang muncul pada manusia. Fala yang bagil udul amma jaa bihi sunnah, maka tidak boleh untuk berpaling dari sesuatu yang terdapat padanya sunnah. Fa inna fittiba'iha al-huda was-shalah was-sa'adah wal-falah, karena di dalam mengikuti sunnah tersebut terdapat petunjuk, kemaslahatan, kebahagiaan dan kesuksesan, keberuntungan. Demikian secara singkat fatwa daripada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dan juga terdapat fatwa-fatwa yang lain dari Lajnah Da'imah, dari bin Bas dan yang lainnya. Wallahu taala a'lam bishawab. Baik, dengan ini selesai pembahasan kita terkait dengan masalah apa hukum daripada melebatkan kumis atau menghabiskan kumis. Kalau melebatkannya jelas, ya, ada perintah untuk memotongnya. Adapun memotong di situ dikhilafkan oleh para ulama, dan yang rajih adalah tidak sampai pada pangkalnya. Baik, berikutnya kerusakan daripada mencukur habis jenggot setelah tadi adalah menyelisih perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau perintahkan untuk melebatkannya. Jadi poin yang kedua. Kemudian poin yang ketiga, poin yang pertama adalah taghyirun li khalqillah, merubah daripada penciptaan Allah. Yang kedua, mukhalafatu amri, menyelisih daripada perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkan untuk melebatkannya. Yang ketiga, at-tasabbu bil kufar, menyerupai orang-orang kafir dengan mencukur habis jenggot. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, jazu asy-syawarib wa aful liha khaliful majus. Jazu asy-syawarib, potonglah kumis-kumis kalian dan lebatkanlah jenggot-jenggot kalian. Khaliful majus, selisihlah orang-orang majusi. Melebatkan jenggot, ya, perintahnya dalam rangka apa? Menyelisih orang-orang kafir. Orang-orang kafir dari kalangan majusi. Di mana mereka orang-orang majusi? Merupakan ciri khasnya mereka, mereka memanjangkan kumis-kumis mereka sampai menutupi bibir-bibir mereka. Kelihatan sangar. Adapun jenggotnya dipangkas habis. Klimis. Kumisnya dipanjangkan. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam perintahkan agar kita menyelisih mereka dengan memotong kumis, dirapikan, kemudian jenggot dilebatkan. Dan Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah sendiri beliau berpendapat bahwasannya jenggot itu dilebatkan tetapi tidak sampai melebihi daripada batas genggaman tangan. Jadi setelah dipegang ini, yang kelebihannya ini dipotong. Segini, potong. Panjang juga ya kalau dipotong. Potong segini. Nah ini menurut Syekh Al-Albani rahimahullah berdasarkan atsar daripada Abdullah bin Umar. Abdullah kalau sudah panjang jenggotnya, beliau pegang ini kemudian dipotong di sini. Bukan dipotong di sini. Habis nanti kalau potong di sini. Baik. Akan tetapi tidak ada dalil yang menunjukkan daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam akan hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Jadi majelis beliau rahimahullah, majelis Al-Albani, beliau siapkan gunting. Kalau lihat jenggot yang panjang itu suruh megang gini, suruh motong. Majelis Al-Albani rahimahullah. Karena memang demikian maka beliau. Baik. Kemudian berikutnya poin yang keempat, at-tasabbu bin nisa, bahwa mencukur daripada jenggot ini tasabbuh dengan wanita. berarti terkumpul padanya mukhalafah-mukhalafah kabir. Tahyiru khalqillah, ini mukhalafah besar. Kemudian menyelisih perintah Nabi, ini mukhalafah besar. Kemudian tasabuh bil kuffar, ini juga mukhalafah besar. Kemudian tasabuh bin nisa, ini perkara yang membawa kepada laknat semua. Laknat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perkara ini bukan perkara enteng, bukan perkara remeh. At-tasabbuh bin nisa, faqad la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasabbihina minar rijal bin nisa. Allah Subhanahu wa taala ciptakan kaum Hawa yang mereka tidak berjenggot. Itu sudah merupakan akam dari Allah Subhanahu wa taala, sunnatullah. Dan sunnatullah dan fitratullah itu sesuatu yang la tatabaddal, tidak akan pernah berubah. Demikian sunnah Allah Subhanahu wa taala pada makhluknya. Wanita ya tentunya tidak tumbuh padanya jenggot. Sedangkan kaum lelaki umumnya berjenggot. Maka di saat kemudian kaum lelaki mencukur habis jenggot-jenggot mereka, itu merupakan sesuatu yang membawa kepada tasabuh dengan kaum wanita. Adapun nanti kalau di surga memang ya, penduduk surga tidak ada yang berjenggot, semuanya klimis. Ada hadis yang menjelaskan tentang hal tersebut. Sedangkan di dunia ini kita harus mengikuti aturan-aturan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aturan-aturan Allah Azza wa Jalla. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasabbihina minar rijal bin nisa wal mutasabbihat minan nisa bir rijal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat al-mutasabbihin minar rijal bin nisa. Laki-laki yang menyerupai perempuan. Pincong. Waria. Wal mutasabbihat minan nisa bir rijal, dan wanita-wanita yang menyerupai lelaki, tomboy. Ya, kalau sekarang ini wanita tomboy malah justru kayak menjadi sesuatu yang ya, kelebihan ini. Padahal itu adalah sesuatu yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala, dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asy'ari Al-Albani menyatakan wa mimma la ghaib fi 'inda man salima fitratu wa hasuna tawiyatu, dan perkara yang tidak diragukan padanya di sisi orang yang fitrahnya masih suci dan jiwanya masih baik, hasuna tawiyatu yakni hatinya itu masih terjaga, anna kulla dalilin min hadhil adillatil arba'ah kafin isbati wujubi ifa'il lihyah wa hurmati halqiha, bahwa masing-masing dari dalil yang dibawakan ini, empat dalil ini sudah mencukupi, masing-masingnya dalam artian satu saja itu sudah mencukupi untuk menetapkan bahwa melebatkan jenggot, memeliharanya dan ya, melebatkannya adalah wajib dan mencukurnya adalah haram. Sudah cukup salah satunya saja. Fakaifa biha mustama'a, lantas bagaimana kiranya dengan keempat-empatnya berkumpul menjadi dalil akan wajibnya hal tersebut, padahal salah satunya saja sudah mencukupi. Walidzalika qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, karena Syekhul Islam menyatakan wa yahrum haqqu lihyatih, dan haram mencukur daripada jenggotnya. Kada fil kawakib ad-darari, demikian tersebut dalam Kawakib ad-Darari. Wa rawi Ibnu Asakir, dan Ibnu Asakir meriwayatkan an Umar bin Abdul Aziz, dari Umar bin Abdul Aziz, anna halqal lihyah muslah, bahwa halqal lihyah itu muslah. Muslah itu kalau bahasa secara harfiahnya artinya mutilasi. Muslah itu yang mencincang. Tapi wallah alam di sini maksudnya bagaimana, Umar bin Abdul Aziz mengatakan mencukur habis itu sama dengan muslah. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil muslah. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang daripada muslah. ini membuat tampilan jelek sekali apa bagaimana gitu. Dengan laki-laki dicukur habis jenggotnya, sebagaimana jeleknya sesuatu yang dicincang. Wallahu a'lam. Waqad kuntu fasaltu al-qawl fi hadhihi al-mas'alah fi maqalin tawallat nasruhu majallatu Asy-Syihab. Dan dahulu aku telah menulis secara rinci dalam permasalahan ini pada satu makalah yang disebarkan oleh majalah Asy-Syihab. Fil adab wahid wa arba'in minasanatil ula, pada edisi yang ke-41 di tahun pertama. Tumakol mabatul muflisin minal muhibbin ali sunnah wa mujahidin afisabiliha ala nasriha fi risalah latifah tahta unwan al-lihya fi nadariddin. Kemudian sebagian orang-orang yang muflisin, orang-orang yang mencintai sunnah Rasul dan bersungguh-sungguh di jalan tersebut, ya, mujahidin fisabiliha, kemudian mereka yakni mencetak kembali dan menyebarkannya dalam satu risalah latifah, risalah yang tipis dengan diberi judul Al-Lihya fi Nadhariddin, jenggot pada pandangan agama. Toba'adha Asyirkatul Islamiyah Littoba'ah wa Nasab Baghdad, yang kemudian dicetak oleh Syirkah Islamiyah dalam penerbitan dan penyebarluasan yang dicetak di Baghdad, Irak. Waqad dzakartu fiha nususul ulama, nususul ulama fi tahrimil halq naqlan 'anil a'immatil arba'ah. Aku sebutkan di sana nas-nas para ulama akan haramnya mencukur jenggot, menukilkan dari ucapan para a'immatil arba'ah. Faman sya'al wuquf 'ala dzalika falyarji' ilaiha. Maka siapa saja yang ingin untuk mendapatinya, melihatnya, hendaknya dia rujuk kepadanya. Jadi kalau ingin mengkokohkan daripada kemantapan hati akan wajibnya daripada jenggot, maka silahkan merujuk kepada. Karena ada orang-orang yang aneh-aneh sekarang ini. Mereka bukan orang yang tidak tahu agama, bukan orang yang tak sunnah Rasul, bukan orang yang tidak sampai banyak dalil, tetapi mereka lebih mengunggulkan daripada akal-akal mereka dan mengandalkan daripada pikiran-pikiran mereka dan mengedepankan pendapat-pendapat mereka. Wallahul musta'an. Mereka mengatakan bahwasannya kita kan disuruh menyelisih Yahudi, kita kan disuruh menyelisih Majusi, ya kan? Nah mereka Majusi itu bagaimana? Mereka katakan bahwasannya Majusi atau Yahudi, ya ini apa istilahnya, mencukur jenggot dan memanjangkan kumis. Nah kalau kita mencukur kumis dan mencukur jenggot, itu kan sudah menyisih akal-akalan mereka. Perintahnya kan menyisih, yang penting kan terjadi mukhalafah. Kita cukur semua saja, nggak pakai jenggot, nggak pakai kumis. Udah, jenggotnya dihabiskan, kumis juga. Perintahnya khaliful yahud, khaliful majus. Ada yang seperti ini, bahkan anak mendengar sendiri salah seorang khotib yang bicara seperti ini. Allahu musta'an. Tayyib. Wala taqtar ayyuhal akh bi kafratil mubtalin bi hadhil mukhalafah. Dan jangan kamu terpedaya wahai saudara akan banyaknya orang-orang yang terjatuh dalam mukhalafah ini. Wa in kana fihim ba'dhu man yunsabuna ila al-'ilm, meskipun sebagian mereka yang terjatuh dalam perkara ini orang-orang yang menisbatkan diri kepada ilmu. Kalau di negeri ini ya hadits wala harat, berapa banyaknya orang yang seperti ini keadaannya. Para ulama yang diulamakan maksudnya di sini di negeri ini, bahkan menjadikan perkara ini sebagai caci makian atau minimalnya adalah senda gurauan. Laik walau dari orang-orang yang menisbatkan diri terhadap agama, bahkan mengkaitkan panjangnya jenggot itu identik dengan kebodohan. Karena ya nutrisi yang harusnya dipakai oleh otak disedot sama jenggot. Allahu musta'an. Ini otaknya dia yang enggak beres. Sehingga orang yang semakin panjang jenggotnya semakin bodoh kata dia. Istihza terhadap din. Allahu musta'an. Fa innal ilma alladhi la yuthmiru 'amala bima ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal huda wan nur fal jahl khairun minhu. Ilmu yang tidak membuahkan amal dengan apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam berupa petunjuk dan cahaya, maka kebodohan lebih baik darinya. Ilmunya banyak, tetapi dia tidak mengamalkan daripada ilmu tersebut, tidak ada buahnya. Apa manfaatnya? Walasiyama idza taghal hadzal ilm fi sabili ta'wili nusus ashariha. Terlebih kalau ilmu yang ada pada dirinya itu digunakan untuk memalingkan dalil-dalil yang jelas, yang tegas. Karena dia memiliki sedikit ilmu kemudian dengan seenaknya. Terlebih musibahnya semakin besar di saat dia memiliki kedudukan di tengah-tengah umat. Ditokohkan, dianggap sebagai seorang yang telah belajar keluar negeri, duduk di majelis ini, majelis itu, di fakultas ini, fakultas itu, keluar sebagai seorang doktor, magister, dan semisalnya. Maka pertanggungjawaban insyaallah bagi orang begitu sangat besar nantinya. Wallahul musta'an. Maka jangan kita terpedaya. Wa tabanil hawa, kemudian menolak nas-nas tersebut mengikuti hawa nafsunya. Wa jadil ma'atayya bi mithli qawl ba'dihim, dan mengikuti apa yang bersama dengan apa yang dihembuskan sebagaimana ucapan sebagian mereka. Inna fa'al lihyah laisa min umur din, bahwa memanjangkan jenggot itu bukan perkara agama. Bal min su'udi dunya, bahkan itu urusan-urusan dunia. Allati yukhayya fihal muslim, yang seorang muslim boleh memilih padanya. Ini orang berbicara dalam keadaan dia orang yang alim terhadap din, orang yang faham terhadap agama, orang yang mengerti tentang hadis-hadis Nabi, tetapi ucapannya seperti ini. Orang-orang yang seperti ini subhatnya jauh lebih berat, ya. Jauh lebih berat. Kalau mereka sudah berbicara, luar biasa, sangat-sangat bisa mempengaruhi dan meyakinkan pendengarnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diutus untuk memperbaiki akhlak budi pekerti, enggak ada kaitannya dengan jenggot. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diutus terkait dengan masalah-masalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan masalah penampilan. Rasul menyatakan innallaha la yanzuru ila suwarikum. Coba bagaimana? Allah tidak memandang kepada wajah kalian, bentuk kalian, jenggotan apa enggak, enggak ada urusannya dengan itu. Yang penting hati kalian. Amalan kalian baik, di masyarakat baik, ya. Itu yang akan membawa dampak positif pada dakwah, pada Islam, pada muslimin. Jangan perkarakan masalah jenggot. Berat subhatnya, ya. Bukan perkara yang enteng. Atau sebagian mereka mengatakan bahwasannya itu perkara-perkara cabang, perkara-perkara kusur, ya. Maka jangan meninggalkan lubang. Ini adalah perkara-perkara istilahnya adalah kulitnya saja dalam agama. Inti sarinya itu yang penting. Sehingga perkara-perkara yang sifatnya itu kulit, jangan kemudian diperdebatkan. Jangan kemudian diuljam orang harus begini, harus begitu. Ini wajib, ini apa, ini tidak usah. Yang penting perkara yang paling prinsip, paling pokok dalam agama, itu harus ditonjolkan. Sehingga dengan itu banyak orang-orang yang terpedaya. Dan perkara ini sudah seperti ini berlaku tidak hanya pada jenggot, pada segala perkara dari sunnah-sunnah Rasulullah SAW, dhahirah, sunnah-sunnah yang tampak. Ya, terkait dengan jenggot, terkait dengan berpenampilan pakaian, terkait dengan isbal, terkait dengan niqab, cadar bagi perempuan. Semuanya bicaranya sudah seperti itu semua. Allahumma musta'an. Yaquluna hadza wa hum ya'lamun anna ifa'alih yang min al-fitrah. Mereka mengucapkan seperti ini padahal mereka tahu bahwasanya memelihara jenggot itu bagian daripada fitrah. Kalau itu bagian daripada fitrah, bagaimana itu tidak dikaitkan dengan agama? Karena qala sallallahu alaihi wasallam ala marwahu Muslim wa ghairu. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, telah lewat lafadznya dari hadis Abu Hurairah, wa fitrah la taqbalu taghyir sa'an. Sedangkan fitrah itu tidak menerima perubahan secara syar'i. Karena qala azza wa jalla, sebagaimana Allah azza wa jalla nyatakan, fitratallahi allati fatarun nas 'alaiha. Fitrah Allah yang Allah ciptakan manusia di atas fitrah tersebut, la tabdila li khalqillah. Tidak ada yang bisa merubah daripada penciptaan Allah. Dzalika dinul qayyim. itulah agama yang tegak. Walakinna aktsarannasi la ya'lamun. Akan tetapi mayoritas orang tidak mengetahui. Fallahumma tsabbitna bi qaulika tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Wa naqtafi lahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.